Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwan fi din ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pengajian kita pada kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid li Syekh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdillah Ali Fauzan hafizullah. Kita masih melanjutkan tentang bab larangan jambi-jambi ataupun jimat yang mengandung kesyirikan, karena di sana ada jambi-jambi atau ruqyah yang syar'iyah yang dibolehkan, yang dibacakan di situ ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ataupun doa-doa yang datang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada satu riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad, wa rawa Al-Imam Ahmad an Ruwaifi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan juga di sini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dari sahabat Ruwaifi radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ruwaifi, la'allal hayata satatulu bika. Wahai Ruwaifi, bisa jadi umurmu panjang. Fa'akhbirin nas, maka kabarkanlah kepada manusia, anna man aqada lihyatahu au taqallata wataran aw istanja biraji'i dabatin aw admin fa inna muhammadan bari'um minhu. Kabarkanlah kepada manusia bahwa siapa yang mengikat lihyahnya, jenggotnya, aw taqallata wataran, atau mengalungkan tali busur ke lehernya, awistanja biroji idabah, atau dia beristinja, melakukan istijmar dengan menggunakan kotoran binatang ternak, aw admin, atau beristijmar menggunakan dengan tulang, wa inna muhammadan bari'um minhu, maka sesungguhnya Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bari'um minhu, berlepas darinya, dari orang yang melakukan larangan-larangan tersebut. Yang menjadi syahid daripada hadis ini adalah taqallada wataron, mengalungkan tali busur atau tali apa saja ke leher, lehernya sendiri atau ke leher binatangnya, agar supaya terhindar dari penyakit ain. Ini termasuk jimat tadi, kalung ini bisa menghindarkan diri dari penyakit ain. Kita lihat keterangan dari Asy-Syaikh Hafidzullah. Ruwaifi itu adalah Ruwaifi ibnu Sabit ibnu Sakan bin Ad bin Adi ibnu Al-Haris min Bani Malik ibnu Najjar Al-Ansari Ruwaifi di sini adalah Ruwaifi bin Sabit bin Sakan bin Adi ibn al-Haris bin Haris dari keturunan Bani Malik bin Najjar al-Ansori, seorang Ansor, sahabat dari kalangan Ansor. Waliya Burqata wa Tarabalsa. Beliau memerintah di Burqah dan Tarablus. Faftataha Ifriqiyata. Kemudian beliau menaklukkan wilayah Afrika pada tahun 47 Hijriah. Watuwfiya biburqah, dan beliau meninggal di Burqah pada tahun 56 Hijriah. Jadi dengan meninggalnya Rasulullah pada tahun 11 Hijriah, berarti kehidupan beliau masih ada berapa? Sekitar 42 atau 44 tahun setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, diberi umur panjang. Fa akhbirin nas, maka kabarkanlah kepada manusia, man aqada lihyatau, barang siapa yang mengikat lihyahnya. Kila maknanya adalah ma yaf'aluna fil khurub min fadliha wa aqdiha takabburan. Maknanya adalah perkara tersebut adalah biasa mereka lakukan dalam peperangan, yakni mereka memilin, mengepang rambut jenggotnya dan mengikat rambut jenggotnya dalam rangka untuk menyombongkan diri. Nah, sekarang kan banyak yang diikat rambut jenggotnya jadi tipis begitu ya, dikepang seperti itu. Itu biasa dilakukan pada masa dahulu itu ketika dalam peperangan mereka lakukan. Wakila maknahu, ada yang mengatakan maknanya adalah mu'alijati sya'r, yakni mengeriting rambutnya. Ya ta'aqqada wa taja'ada ala wajhi ta'annus wa tana'um. Ini dalam rangka untuk menyerupai wanita dan dalam rangka untuk kesenangan. Ini makna tentang yakni aqada lihatahu. Wakila, dan ada yang mengatakan maknanya adalah al-muradu aqduha fi shalah ay kafiya, yakni seseorang menahannya, menahan rambutnya ketika sholat. Takallata wataron, makna takallata wataron yakni ja'alahu kiladatan fi unukihi, seseorang dia menjadikan kalung pada lehernya, kalung dari tali busur tadi atau tali apa saja selain dari tali busur. Au unukidabatihi, atau dia kalungkan ke leher binatangnya, binatang tunggangannya, atau mungkin sekarang mobilnya atau motornya dikasih ikatan-ikatan tertentu supaya jimat, supaya selamat misalnya. Nah, itu termasuk. Nah, dulu tunggangan dabah. Sampai sekarang pun dikatakan sebagai dabah. Yani motor itu orang Arab mengatakan dabah. Dabah itu kan artinya binatang ternak, binatang tunggangan. Motor sekarang di sana juga dikatakan bahasanya dabah. Nah, orang punya motor namanya dabah di sana. Walaupun secara bahasa ada yang dikatakan yang lainnya. Nah, tapi seringnya dikatakan dabah. Indakat dabah, apakah kamu punya motor? Nah, padahal dabah secara makna adalah binatang tunggangan tadi, binatang dari binatang ternak. Nah, dia kalungkan di lehernya sendiri atau dia kalungkan ke leher binatang ternaknya min ajlil wiqayati minal ain, dalam rangka untuk menghindarkan diri dari penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang datang dari pandangan mata. Entah pandangan mata karena kedengkian atau karena takjub, bisa menjadikan penyakit. Nah, pada binatang atau pada seseorang. maka keyakinan mengalungkan satu tali ke lehernya atau ke binatang ternaknya supaya terhindar dari penyakit, inilah yang yakni dikatakan sebagai kesyirikan. Dikarenakan yang bisa mendatangkan mandarat dan manfaat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia menggantungkan mandarat tersebut kepada tali tadi. Tali ini bisa menghindarkan mandarat. Tali ini bisa mendatangkan manfaat, keselamatan. Nah, ini sehingga dia tergantung kepada tali tadi, bukan tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Awis tanja biroji idabah aw admin, atau seseorang istinja ai azalan najwa wa wal udra anil makhraj. Istinja itu adalah menghilangkan yakni kotoran dari tempat keluarnya. Menghilangkan kotoran dari tempat keluarnya. Kalau menggunakan selain air berarti namanya istijmar. Namanya istijmar. Biasanya dengan menggunakan hajar, batu atau tisu. Namun ada nanti manusia yang beristijmar dengan menggunakan kotoran binatang. Kotoran binatang ternak. Ini dilarang. Biroji idabah ar-roji ar-raus. Maksudnya adalah kotoran. Sumia roji'an li'annahu roja'an halatihil ula. Dikatakan dia sebagai roji karena dia kembali dari keadaannya yang semula. Ba'da angkana alafan. Setelah dia tadinya menjadi makanan untuk binatang ternak. Kembali kepada keadaannya yang semula. Ini perkara yang yakni istijmar dengan kotoran ataupun dengan azm, dengan tulang, maka itu adalah perkara yang dilarang. Istijmar adalah yakni pengganti cara bersuci, pengganti dari air ketika tidak didapati air dengan menggunakan batu atau tisu atau percikan kain kalau memang tidak ada. Bari'un minhu, maka sesungguhnya Nabi Muhammad berlepas diri darinya. Hada wa'idun sadidun, maka ini adalah ancaman yang sangat keras. Fi haqqi man fa'ala dzalik, bagi orang yang melakukan seperti itu. Melakukan yakni mengikat lihyahnya atau mengikat jenggotnya atau dia mengalungkan tali busur ke lehernya atau ke leher binatangnya supaya terhindar dari penyakit ain. Atau yang ketiga adalah istijmar dengan menggunakan kotoran binatang ternak atau menggunakan tulang. Ini diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ancaman yang sangat keras, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang tersebut. Menunjukkan bahwa perkara itu adalah perkara dosa besar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri menunjukkan bahwa itu adalah perkara dosa besar. Makna secara global di sini adalah yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna hadha sahabiyya sayatulu umruhu hatta yudrika unasan yukhalifuna hadiyahu sallallahu alaihi wasallam filiha. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada Ruwaifi bahwa sahabat ini kelak akan berumur panjang. Sahabat ini Ruwaifi bin Sabit, kelak dia akan berumur panjang. Sehingga dia mendapati manusia yukhalifuna hadyahu sallallahu alaihi wasallam fil liha. Mendapati manusia mereka menyelisih petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masalah jenggot. Alladhi wa tawfiruha wa ikramuha ilal abasi biha ala wajhin yatasabbahu fihi bil aajim au bi al-tarfi wal mayyu'ah. Yang mana seharusnya dia dibiarkan dan dimuliakan, bukan disia-siakan Dikarenakan untuk menyerupai orang-orang ajam, orang-orang yang ajam, atau menyerupai orang yang bermegah-megahan dan bersenang-senang. Nah, ini menyelisih petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Au yuhilluna bi aqidati tauhid, atau mereka merusak keyakinan akidah tauhid dengan melakukan wasilah-wasilah yang syirik. Wasilah-wasilah yang syirik itu tadi adalah fayalbasunal qalaid, mereka memakai kalung-kalung tadi, kalung dari tali busur. Au yulbisunaha dawabahum, atau mereka memakaikan tali busur tersebut kepada binatang-binatang ternak tadi. Yastadfa'una bihal mahdur, yang mereka yakni dengan tali busur itu berharap bisa menolak perkara-perkara yang dia takuti, bisa menolak bala, menolak bencana yang akan datang kepada dirinya atau yang akan datang pada kendaraannya. Dikasih tali-tali, dikasih jimat ini, dikasih jimat itu supaya selamat. Aw yartakabuna ma naha anhu nabiyyuhum minal istijmar bi rausid dawabi wal idham, atau mereka melakukan kemaksiatan, melakukan perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi mereka, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni berupa istijmar, beristinja, beristijmar dengan menggunakan kotoran binatang ternak atau menggunakan tulang. Fa ausan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahibah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada yakni sahabatnya tadi Ruwaifi, ayyablughal ummah an nubayyaha yatabarra'u mimman yaf'alu syai'an min dzalik, agar menjelaskan kepada umat, menyampaikan kepada umat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang yang melakukan sesuatu dari perkara tersebut. Maka dalam hal ini, ikhwan fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaitannya hadis ini terhadap bab larangan menggunakan jambi-jambi ataupun jimat, bahwa di dalam hadis ini terdapat larangan an-nahya an taqlidil autar, larangan untuk mengalungkan tali busur ke lehernya atau ke leher binatang ternaknya. Lidzabil mahdurat, dalam rangka untuk menolak perkara-perkara yang dia takuti, ya, yang membahayakan, ya, yang mengancam dia misalnya. Wa annahu syirkun, karena sesungguhnya itu adalah kesyirikan. Li'annahu la yaqdiru ala dzalika illallah, karena tidak ada yang mampu untuk menghindarkan bahaya itu melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa bi'nillah. Tidak ada satupun musibah, bahaya, bencana yang menimpa pada seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa di muka bumi ini, yang terjadi di muka bumi ini atau yang terjadi pada diri kalian melainkan itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Lauhul Mahfudz min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid. Jadi semua yang terjadi berupa bencana, musibah yang menimpa pada seseorang atau yang menimpa bumi ini, itu semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa ditolak dengan yang namanya jimat tadi. Kalung ataupun apa yang dia gunakan untuk menolak balak tadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, menakdirkan bahwa itu akan terjadi, tidak ada yang bisa menolak. Sekalipun mereka menggunakan wasilah-wasilah tadi, kesyirikan. tidak ada yang bisa menolak apa yang terjadi di muka bumi ini. Gunung meletus, tsunami yang sangat dahsyat yang kita saksikan, gempa yang barusan terjadi di Ambon, Masyaallah, salam al-afiyah, semuanya terjadi dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang menimpa diri-diri kita berupa sesuatu yang kita mungkin tidak sukai atau sesuatu yang menyenangkan bagi diri kita, semuanya itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaknya seseorang bertawakal dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada satupun musibah, bencana yang menimpa, yang terjadi di muka bumi ini atau yang menimpa diri-diri kalian melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfud sebelum kami menciptakannya. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga menggantungkan, mengalungkan sesuatu dalam rangka untuk menolak perkara-perkara yang dia khawatirkan, yang dia takuti dari bencana yang akan menimpa, itu adalah satu kesyirikan. Karena tidak ada yang mampu untuk menimpakan itu semua kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki perkara yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala yang mampu pula untuk menahan berbagai macam mandorot, berbagai macam musibah dan lain sebagainya. Maka dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah daripada hadis tersebut adalah yang pertama, alamun min a'lamin nubuwah. Dalam hadis ini terdapat tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ruwayfi'an talat hayatuhu. Karena sesungguhnya sahabat Ruwayfi' bin Sabit ternyata panjang usianya, panjang umurnya, hingga dia menjumpai tahun 56 Hijriah. 56 Hijriah wafatnya sahabat Ruwayfi' bin Sabit radhiyallahu anhu. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi nanti umurmu panjang. Ini merupakan tanda kenabian. Nanti kamu akan mendapati manusia begini, begini, begini menyelisih petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kabarkanlah kepada manusia. Kemudian yang kedua adalah wujub ihbarin nas bima umiru bihi wa nu'anu mimma yajibu fi'lu aw tarkuhu. Wajibnya mengkabarkan kepada manusia dengan apa yang mereka diperintahkan dengannya, dan mengkhabarkan kepada manusia dengan apa yang mereka dilarang darinya. Mimma yajibu fi'luhu aw tarkuhu, dari perkara-perkara yang wajib mereka lakukan atau perkara-perkara yang wajib mereka tinggalkan. Ini faedah daripada hadis tersebut. Kemudian faedah yang ketiga adalah masru'iyatu ikramil lihyah wa ifa'iha wa tahrimil abasi biha bihalkin au qassin au aqdin au taja'idin au ghairi dhalik. Disyariatkannya untuk memuliakan lihyah, jenggot, dan membiarkannya, dan haramnya untuk menyanyiakan dengan cara mencukur habis atau mengurangi atau mengikat atau mengepang seperti itu dikepang, atau selain itu dari perkara-perkara yang menyanyiakan rambut jenggot tersebut. Kemudian yang keempat adalah tahrimu tihadil qoladah au qiladah Lidafil mahdur wa anusyirkun. Haramnya menjadikan tali busur tadi atau tali-tali yang lainnya dalam rangka untuk menolak perkara yang dia takuti. Wa annahu syirkun, dan sesungguhnya itu adalah kesyirikan. Meyakini bahwa tali tersebut bisa menolak bala. Meyakini bahwa tali yang dia pakai di kalungnya ataupun yang dia pakaikan di kendaraannya itu bisa menyelamatkan dia. Nah, ini merupakan kesyirikan. Kemudian yang kelima adalah tahrimul istinja birrausi wal idham atau wal admi. Haramnya beristinja dengan kotoran binatang ternak atau dengan tulang. Haramnya beristinja, yakni di sini adalah istijmar, dengan kotoran binatang ternak atau dengan tulang. Kemudian yang terakhir dari faedah hadis tersebut adalah anna hadhil jaraima al-madkurah minal kabair. Sesungguhnya pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan tadi termasuk daripada dosa-dosa besar. Ini termasuk bagian daripada dosa-dosa besar. Yang menjadi syahid dari pembahasan ini adalah tentang yakni menjadikan tali busur atau tali-tali yang lainnya, karena dalam hadis yang lainnya disebut tali apa saja yang diyakini, yang dia yakini bisa menyelamatkan dirinya atau menyelamatkan dari binatang ternaknya atau kendaraannya, maka itu adalah kesyirikan. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dari sebuah asar atau dua asar di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullah, disebutkan dari Sa'id bin Jubair qala man qata'a tamimatan min insanin kana ka'idli raqabah rawahu Waqi' ibnul Jarrah. Sa'id bin Jubair beliau mengatakan siapa yang memutus tamimah, jimat dari seseorang, siapa yang memutus jimat yang ada di lehernya atau di mana saja yang ada pada seseorang, karena ka'id li raqabah, bahwa dia akan mendapatkan pahala seperti memerdekakan budak. Rawahu Waqi. Walahu an Ibrahim, dan juga dari Ibrahim An-Nakhai rahimallah, beliau mengatakan kanu yakrahuna tamaima kullaha minal Qur'ani wa ghairil Qur'an, bahwa mereka membenci jimat-jimat semuanya, baik berupa Al-Qur'an ataupun selain Al-Qur'an, baik jimat itu tertulis padanya Al-Qur'an, walaupun di sini ada khilaf, namun kebanyakan dari mereka membenci perkara tersebut, tulisan-tulisan ayat Al-Qur'an kemudian dijadikan jimat. Au ghairil Qur'an, atau selain Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'an adalah sesuatu yang yakni diperintahkan untuk kita membaca, diperintahkan kita untuk mempelajarinya. Al-Qur'an diperintahkan kita untuk yakni memahaminya, karena Al-Qur'an adalah petunjuk, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang namanya petunjuk perlu kita baca, yang namanya petunjuk perlu kita pahami agar kita tidak tersesat dari jalan yang benar. Itu namanya petunjuk. Bukan dijadikan sesuatu yang digantungkan. Bukan sesuatu yang dijadikan ditaruh di kopiah atau di tempat mana. Digantungkan di pintu-pintu, ditulis ayat Al-Quran. Maka kebanyakan mereka dari kalangan a'immah, para tabi'in, pembesar-pembesar tabi'in, mereka membenci perkara tersebut. Kita lihat keterangan dari Asy'ah, diriwayatkan oleh Waqi'. Waqi' di sini adalah Waqi' ibnul Jarrah, sikotun, yang seorang imam yang sikoh, sahibu tasonifa, yakni pemilik, yakni musonib ya, yang mana beliau meninggal tahun 1970 Hijriah. 197 Hijriah. Afan 197 Hijriah. Waqi' bin Jarrah ini termasuk daripada gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mempunyai guru di antaranya adalah Waqi' bin Jarrah. Imam gurunya Imam Syafi'i juga Imam Malik bin Anas. Imam Darul Hijrah, Imam Malik termasuk gurunya Imam Syafi'i, di antara gurunya juga Waqi' bin Jarrah. Karena Imam Syafi'i pernah mengadukan kepada Waqi' yang merupakan gurunya tentang jeleknya hafalan beliau, gampang mudah hilang katanya, padahal Imam Syafi'i termasuk penghafal Al-Qur'an sebelum umur 7 tahun itu sudah menghafal Al-Qur'an. Hafalannya ya tentunya di atas rata-rata daripada orang menghafal Al-Quran. 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Tapi dia pernah mengeluhkan kepada Waqi' bin Jarrah, syakautu ila Waqi' an su'i hifdhi. Saya mengeluhkan kepada Waqi' bin Jarrah tentang jeleknya hafalanku. Beliau mengatakan jeleknya hafalanku, padahal beliau sudah menghafal Al-Quran sudah 7 tahun. Masih mengatakan dirinya hafalnya jelek. Fa arsadani, lalu Waqi' bin Jarrah ini memberikan bimbingan kepadaku, antargil maksiat, agar meninggalkan maksiat. Agar meninggalkan maksiat, li annal ilma nurun. Karena yang namanya ilmu itu adalah cahaya. Wan nuru la yu'ti ilal asi. Sementara cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Kata gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Waqi' bin Jarrah memberikan bimbingan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i agar meninggalkan maksiat, dikarenakan ilmu itu adalah cahaya dan cahaya itu tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bermaksiat. Untuk menjaga dari hafalan itu, seseorang hendaknya banyak meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibrahim disebutkan di situ, Ibrahim yakni Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, siqatun min kibaril fuqaha. Seorang yang siqah dari pembesar fuqaha, para ahli fikih, yang wafat pada tahun 96. 96 Hijriah. Ibrahim An-Nakhai termasuk tabi'in, Disebutkan di situ, mangkoto atamimatan min insan kana ka'idli raqabah. Siapa yang memutus jimat dari seseorang yang memakai jimat di lehernya ataupun di leher binatangnya kemudian diputus, maka pahalanya itu seperti pahala memerdekakan budak. Ka'idli raqabah ay kana law mislu sawabi man ataqa raqabah. Yakni dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang memerdekakan budak. Walahu airwa Waqi', diriwayatkan pula oleh Imam Waqi' dari Ibrahim An-Nakhai. Wa kanu ai ashab Abdullah bin Mas'ud, bahwa murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud, wahum min sadati tabi'in, bahwa mereka adalah para pembesar-pembesar tabi'in seperti Ibrahim An-Nakhai ini, menurut salah satu daripada muridnya Ibn Mas'ud. Mereka yakrohuna tama'im kullaha, mereka semuanya adalah membenci, para pembesar-pembesar tabi'in dari murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud, mereka membenci yang namanya jimat-jimat semuanya, baik dia berupa tulisan-tulisan Al-Quran atau selain daripada Al-Quran. Maka makna secara global dua asar ini adalah al-ikhbar, memberikan penghabaran bahwa anna man azzala an insanin ma yu'alliku ala nafsihi, bahwa seseorang yang menghilangkan dari orang lain apa yang tergantung pada dirinya atau yang terkalungkan pada lehernya seseorang, lidafil afat, dalam rangka untuk menolak bahaya, balahu minas sawab, maka baginya dia memperoleh pahala. Pahalanya itu adalah seperti pahala memerdekakan budak dari perbudakan. Memerdekakan budak dari perbudakan. Lianna hadzal insana sara bi ta'liqit tamaim musta'abbatan lisyaitan. Dikarenakan seseorang jika dia menggantungkan jimat-jimat tersebut, berarti dia telah menjadikan budak untuk syaitan. Wa idza qata'a anhu, maka apabila diputuskan jimat tersebut, azala anhu riqas syaitan, maka kalau diputuskan jimat tersebut berarti dia telah menghilangkan perbudakan terhadap syaitan, menjadi budaknya syaitan, hilang dengan memutuskan jimat tersebut. Maka dikisahkan oleh Ibrahim an-Nakhai an ba'di sadati tabi'in, termasuk dari sebagian pembesar tabi'in, annahum yu'ammimuna al-man'a min ta'liqit tamaim, bahwa mereka secara umum melarang untuk menggantungkan jimat-jimat tadi, walau kanat maktuban fiha Qur'anun faqat, walaupun tertulis di dalamnya hanya Al-Qur'an saja. Walaupun tertulis hanya Al-Qur'an, tulisan-tulisan Al-Qur'an digantungkan, dikalungkan, mereka keumumannya melarang seperti itu. Saddan lidari'ah, dalam rangka untuk menutup jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan, agar seseorang tidak tergantung kepada jimat-jimat tersebut, tergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya an-nafu wad-dar, manfaat dan mudharat, itu semuanya yang menguasai hanya Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya di sini, kaitannya dua asar ini terhadap bab yang nampak, wa inna fihi ma hikayatal man'i min ta'liqit tama'im mutlaqan an haula ila jilla min sadati tabi'in, bahwa dalam dua asar ini ada riwayat tentang larangan menggantungkan jimat-jimat secara mutlak dari mereka para pembesar tabi'in tadi, termasuk diantaranya adalah Ibrahim an-Nakhai, dari kalangan yakni murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat, di mana mereka secara umum melarang perkara tersebut secara mutlak. Faedah yang kita bisa dapatkan dari dua asar ini adalah fadlu qata'id tamaim, keutamaan memutus jimat. Kalau kita mendapati seseorang memakai jimat, ketika kita mampu untuk memutuskan, maka di situ ada keutamaan. Atau mungkin kita menasihati kemudian dia memutusnya sendiri. Li'anna dzalika min izalatil munkar, karena yang demikian itu adalah untuk menghilangkan kemungkaran. Wa takhlisin nasi min nasyirki, dan membersihkan manusia dari kesyirikan. Yang kedua adalah tahrimu ta'liqit tama'i mutlaqan, haramnya menggantungkan jimat secara mutlak, walau kanat minal Qur'ani inda jama'ati minat tabi'in, secara mutlak walaupun di situ hanya tertulis Al-Qur'an menurut sekian banyak para tabi'in, bahkan dari pembesar-pembesar tabi'in, murid-muridnya para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga adalah khirsus salaf ala siyanatil aqidati anil khurafat, bahwa di sini ada faedah tentang semangatnya para salaf, para imam-imam terdahulu, para sahabat ataupun para tabi'in, murid-muridnya sahabat, mereka sangat semangat untuk menjaga akidah dari berbagai macam khurafat. Dari berbagai macam khurafat, kalau kamu pakai ini bisa begini, kamu kalau begini akan begini-begini. Berbagai macam perkara khurafat yang akan menjatuhkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Selesai pembahasan ini, pembahasan tentang larangan, yakni memakai jimat dan jambi-jambi, kita masuk pada bab man tabarraka bisajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab tentang orang yang mencari barokah atau mencari berkah dengan pohon ataupun batu dan sejenisnya atau selain dari keduanya. Mencari berkah terhadap pohon, ada pohon tertentu yang memberikan berkah atau batu tertentu yang memberikan berkah atau yang selainnya. Dibawakan di sini oleh mu'alif rahimahullah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ada dalam surat An-Najm ayat yang ke-19 sampai 23. Dalam surat An-Najm Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra alakumul dzakaru wa lahul unsa. Sampai di sini dulu 21. Afara'aytum maksudnya adalah ikhbiruni, kabarkanlah kepadaku. Kabarkanlah kepadaku tentang Lata dan Uzza. Wa manata tsalisatal ukhra, dan kabarkanlah kepadaku tentang manat yang ketiga yang diakhirkan. Apakah mereka bisa memberikan manfaat kepada kalian? Maksudnya demikian. Apakah Lata, Uzza dan manat itu memberikan manfaat kepada kalian? Yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menaklukkan kota Mekah dan menjadikan Mekah menjadi negeri kaum muslimin. Lata, Uzza dan Manat ini dihancurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada yang bisa memberikan manfaat. Tidak ada yang bisa yakni menahan dari apa yang dilakukan oleh kaum muslimin dari kalangan para sahabat. Dihancurkan tempat-tempat tersebut oleh para sahabat radhiyallahu anhu sehingga tidak memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Dan ketika itu mereka sadar, ternyata selama ini mereka berada dalam kesalahan dan akhirnya mereka masuk ke dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala secara berbondong-bondong. Habarkanlah kepadaku tentang Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga yang diakhirkan. Alakumul dzakaru wa lahul unsa, apakah bagi kalian anak laki-laki dan bagi Allah anak perempuan? Karena mereka orang-orang musyrik ketika itu mengatakan bahwa al-malaikah banatullah, malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Sementara mereka tidak suka anak perempuan. Orang-orang Arab jahiliyah masa dahulu tidak suka anak-anak perempuan, tidak suka. Bahkan malu, bahkan mengubur hidup-hidup anak perempuannya karena enggak suka dengan kabar yang datang kepada dirinya bahwa istrinya melahirkan anak perempuan. Malu dia. Sementara dia menyandarkan untuk diri-diri mereka anak laki-laki, sementara dia mengatakan untuk Allah anak perempuan. Malaikat-malaikat itu adalah banatullah, anak-anak perempuan Allah. Alakumudz dzakaru walal unsa, apakah bagi kalian ingin anak laki-laki sementara kalian sandarkan kepada Allah anak perempuan, padahal Allah SWT lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Kul huwallahu ahad, katakanlah Allah SWT itu ahad, tidak mempunyai anak. Ini adalah kedustaan yang mereka lakukan. Tilka idan kismatun diza, jika demikian itu adalah pembagian yang lalim, pembagian yang tidak adil. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Sesungguhnya itu tidak lain adalah nama-nama yang mereka berikan nama sendiri pada apa yang mereka sembah tadi, Allata wal Uzza wa Manat, itu nama-nama yang mereka beri nama sendiri. Antum wa aba'ukum, kalian dan bapak-bapak kalian, ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak turunkan tentang Lata, Uzza, Manat, tidak ada. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan nama-nama itu kepada kalian. tidak ada keterangan sedikit pun hujah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, iyattabi'una ila dhon. Sesungguhnya mereka tidaklah mengikuti kecuali prasangka. Bahwa ini bisa memberikan berkah, ini bisa memberikan berkah, ini bisa memberikan berkah. Ini hanya prasangka saja. Wa ma tahwal anfus, dan itu hanyalah keinginan dari nafsu-nafsu mereka berupa kepemimpinan. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Sungguh telah datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka, yang dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu tidak akan mendatangkan berkah, ini tidak akan mendatangkan berkah. Berkah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diterangkan oleh Syekh, munasabatul bab li kitab tauhid annahu istimrarun fi dzikri syirkiyat al munafiyati li tauhid au kamalihi. Bahasanya terus-menerus menyebutkan tentang kesyirikan-kesyirikan yang bisa menolak tauhid seseorang, atau menghilangkan tauhid seseorang, atau mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Man tabarraka at-tabarruk, maksudnya adalah mencari berkah, mengharapkan berkah dan meyakini adanya berkah pada pohon ataupun pada batu atau yang selainnya. Wa nahwihima, dan yang selainnya adalah ma asbahahuma, apa yang serupa dengan batu ataupun pohon. Min buk'atin, dari sebidang tanah. Tanah ini mengandung barokah. Dia ngambil tanah tersebut, dibawa pulang untuk sebagai penglarisan atau mendatangkan keberkahan. Al-Maghorah, atau gua ini bisa mendatangkan berkah. Al-Qobrin, atau kuburan. Al-Masjadin, atau petilasan. Al-Asarin, atau bekas peninggalan. Dikatakan sebagai akan mendatangkan berkah. Ini yang sejenisnya, yang serupa dengan itu. Afara'aitumul lata wal azza ikhbiruni an hadhil asnam hal nafa'at aw darrat. Habarkanlah kepadaku tentang berhala-berhala ini, apakah dia memberikan manfaat atau dia bisa menolak mandarat. Maka tidak bisa. Terbukti ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Mekah dan menghancurkan Lata, Manat dan Uzza, tidak ada yang bisa memberikan manfaat dari itu semuanya. Semuanya hancur roboh dan tidak kualat, kata orang Jawa. Kalau ada yang dikeramatkan, ada yang berani, maka akan kualat. Tidak ada. Para sahabat yang merdeka dengan tauhid-tauhid mereka, selamat dengan itu, dan lain sebagainya. Keterangan daripada Syekh, afaritumul lata, perlu kita ketahui, kenapa mereka menjadikan Lata tempat untuk mencari berkah? Kenapa mereka menjadikan Uzza tempat mencari berkah? Kenapa mereka menjadikan Manat tempat mencari berkah? Lata itu kuri'a bitakhfifita wa kuri'a bitasdidiha. Terkadang Lata itu dibaca dengan yakni meringankan huruf ta, artinya tidak ditasdid. Al-Lata. Al-Lata. Terkadang Al-Lata itu dibaca dengan tasdid. Al-Lata. Dibaca dengan tasdid. Ini ada dua bacaan di sini. Terkadang dibaca dengan ringan, tidak ditasdid. Terkadang dibaca dengan ditasdid. Fa'alal kiro'atil ula, kalau itu tidak dibaca tasdid, itu adalah ismun sohroh. Itu adalah ismu sohroh beido. Itu adalah nama sebuah batu putih. Nama sebuah batu putih itu namanya Al-Lata. Nama sebuah batu putih mangkusah, yang dia diukir, batu putih tersebut diukir, alaiha bait baitun bitoif, yang di atasnya ada rumah yang letaknya ada di Toif. Dan dijadikan tempat untuk mencari berkah. Batu itu tadi, batu putih yang diukir tadi, kemudian dibangun di atasnya rumah, dan letaknya ada di Toif. Ini kalau Lata dibaca Al-Lata tanpa tasdid taknya. Walal qiraatis tsaniyah, kalau dibaca dengan bacaan yang kedua, allata pakai tasdid. Nah, maka itu adalah nama seseorang yang membuat adonan gandum. Nah, lata yaluttu itu maksudnya mengadoni gandum ya. Itu adalah nama seseorang lirojulin kana yalitus sawik lil hajj. Yakni itu adalah nama seseorang yang mengaduk gandum, tepung, yang biasa disediakan untuk para jamaah haji. Dia mengaduk tepung tadi dengan minyak untuk dia sediakan untuk jamaah haji. Famata, lalu dia meninggal. Fa'akafu ala qabrihi. Kemudian orang-orang beritikaf di atas kuburannya. Itu kalau pakai tak tasdid. Itu adalah seseorang yang mengadung tepung yang dia biasa gunakan untuk yakni menjamu para jamaah haji. Pengaduk tepung kalau pakai tasdid. Tapi kalau tidak pakai tasdid, maka itu adalah nama batu putih yang diukir, yang di atasnya ada rumah, yang letaknya ada di Thaif. Kalau pakai tasdid, itu adalah nama seseorang yang kemudian dia meninggal karena perbuatan baiknya selalu menyambut jamaah haji dengan tepung makanan yang dia sediakan. Kemudian dia meninggal, lalu mereka pun beriktikaf, berdiam diri di atas kuburannya sambil mencari berkah pada lata ini tadi, nama seseorang. Sementara al-Uzza, Uzza yang disebutkan dalam ayat ini adalah sajarotun samur, pohon samur namanya. Oh, ta'ala alam pohonnya yang bagaimana di sini. Qad buniya haulaha, pohon samur ini kemudian dibangun di sekitarnya bangunan. Waju ilalaha astar, kemudian bangunan tersebut dikasih tirai. Ada pohon, dikasih bangunan, kemudian dikasih tirai. Itu ada di antara Mekah dan Thaif. Letaknya ada di antara Mekah dan Thaif. Yang biasa orang-orang jahiliyah, orang-orang yakni Arab jahiliyah, mereka datang ke tempat tersebut dalam rangka untuk mencari berkah atau berdoa di tempat tersebut. Kemudian manat sonamun bil musallal, yakni kalau manat ini adalah sebuah berhala yang letaknya di musallal, yang ada di antara Mekah dan Madinah. Tempatnya ada di antara Mekah dan Madinah. Persisnya sebelah mana saya tidak ya paham di sini, musallal ini tempat persisnya. Nah, yang jelas di situ ada berhala yang namanya manat. Az-zalisatul ukhra, disebutkan yang ketiga, dhammun laha bita'akhir, bita'akhur, dalam rangka untuk mencelanya karena rendahnya kadar yang ada pada manat ini. Nah, yang paling tingginya adalah Lata, kemudian Uzza, kemudian manat ini yang paling rendah. Yang paling rendah nilainya. Dhammun laha bita'akhir ay al-muta'akhirah al-wadhi'ah al-miqdar, karena rendah nilainya dibanding dua yang di atas tadi. Sehingga di sini mereka orang-orang kafir Quraisy di masa jahiliyah mencari berkah di sebuah batu yang putih tadi yang diukir. Mereka juga mencari buah, mencari berkah pada pohon. Mereka juga mencari berkah pada sosok orang yang dianggapnya baik, kemudian beritikaf di situ, berdiam diri di situ. Atau mereka juga mencari berkah pada berhala-berhala yang mereka bikin sendiri. Sekian banyak berhala mereka bikin. Yang paling besarnya adalah manat yang mereka agungkan. Namun mereka bikin pula di sekitar Ka'bah, yaitu ratusan berhala. Mereka membikin sekian banyak berhala untuk mereka cari berkah di situ. Ini adalah kesyirikan yang mereka lakukan. mereka mencari yakni kebaikan pada batu, pada pepohonan, dan juga pada berhala. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tiga perkara ini yang disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan, dan masih ada perkara-perkara yang lainnya terkait dengan ayat yang selanjutnya, alakumul dzakaru wala unsa, apakah bagi kalian anak laki-laki dan bagi Allah anak perempuan, di mana mereka menjadikan mereka, yakni kalian menjadikan untuk kalian apa yang kalian sukai berupa anak laki-laki. Nah, karena mereka tidak suka dengan anak perempuan, sementara mereka sandarkan kepada Allah anak perempuan dan mengatakan al-malaikatu banatullah, malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Sementara mereka sendiri tidak suka. Mereka sendiri tidak suka, namun mereka sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala anak-anak perempuan itu. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, jaurun wa batilun, kedzaliman dan kebatilan yang mereka lakukan. Insyaallah keterangan selanjutnya tentang perkara ini akan kita bahas pada waktu yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.